Goyang lagi ya, Mas. Spesial bersama Risa untuk Punca. Sebelah kiri. Goyang mana ya, Mas? Satu, sawer dulu. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih, Mas. Matur suwun. Terima kasih, matur suwun. Gak ada bosannya. Ucapin terima kasih ya. Terima kasih, matur suwun. Matur suwun. Sampai habis. Oh, nggih. Ini baru jok katik diwiji lo ya. Terima kasih yang sudah berbagi ya, Mbak Risa.